Yohanes wasiat Yahya klatelwikeski. Yohanes wasitun mamunati atyahi keski. Gaius liak kulobako. Atyahnye kwestio. Yan meke kuka usukatu tiker keratare odek lobako bain-bain. Liak wa Gaiuso. Sambayan ma kuten ma era-sera sotik tela saita saibo, makete kikak bai maalao, matenam gue malgiakau, kolane wasim toh-toh hak keti malgiakau duakunne. Kumuk-muka kumar-mara yauk sialik, tigiowat itwait matohakare dumar mamara hesohe, mumorih nekem tohana mamlai hula sogue ia jarare. Ode kweo he mlabiaino mumorih neke koljes. Lemade ralak kwek ralake kimuk muka kimarmara iak sialik tigioat kutomoluo he. Anakure ramorih ner tohana mamlai hula sogwe ia jararek miesan. Yohanis lieru Gaius ti isaluk iria ma brita briteras kene. Gaius liakwa kulobako. Oine mutotomolu telmam sualu kirmiato hakare, tirama mara brita-briteras keti wasimua nukene, biar ma irje sikre lenlam mwesir elik. Telamuala desikek siusu ohe, oine mtohak manenen Yesuske. Ode irje sikre mamara hes wasim loblobak kema aramje, neke irmia tohak mamintiwen arami wahu karamtine. Lemade kuten toha omam sualuk irsialik, konyerbai wasim nuke mara brita-briteras keti. Kola irmia muna desikreti rabai des mara brita-briteras kene. Ode konyerala marbetik toha wasim nu desmiarbai hnu salik, desike om sualuk sirti wait babake, mak tioha hula sobe ibuke. Kaligioat tira brita Yesus Kristus keti iria lema matohak Yesus kene, desike ole maraten namit-namit tohasir. Lema denje irmia tohak itnyeke mustimot saluk irmia olje sikre, ma mustimot tal sir e itwait seikralanare, ode tal nam rabu aretisir. Ode talak oljes, makolane itnyeke torsirti white karyades, tira brita-brita mlagieti irirene. Yohanis yoit salketi Diotrefes, klala lieru Demetrius. Gaius liakwo. Gioatak pesiatiah kie makosati irribun matohak maminti wasimah nudes. Keskie tidesike irgeitma ania Diotrefes. Ineke lema yowma tiohanam kukes desikre. Kali yowakma ikau sukhatuti irribun matohak desikre. Lema denje anak buai des. Desike onen mokuhesa Diotrefes wasik tela atyati alanare. Neke ikak metma ihes aramti irire. Ode lemayala koljes kmiesan bo, de gioat irmia brita-briteras desikrer batira brita Yesus ketiwa simua nudes, desike odio trefes neke lemayo mayal sir. Ode biueta irmia tohak mamintiwa simua nudes, maketeral iria ma brita-briteras desikredakun. Dete kolnye esei desike yo mayal sir, desike odio trefes neke yesa kirjes, mabietik toha iria matoha kare, malema bisa ma iwahu kia yor sirde. Gaius liakwa kulobako. Ketem siak toha irmiala to tatiatare, dem toha irmiala to terasarebo. Kali esei desike yala to teraske, desike ohula sogwe wasi iriai. Klala ese ide sike yala totatiatke, desike o ide sike len lah yehula sogwe. Klala irmia to hakare mumuner leru Demetrius anike. Oder bohe ineke irierasi. Kali imorihne tiohana mamlai hula sogwe ia jarare. Ode aram jakuno mbyohe erasa idakun. Ode hmeohe nam aramita nuknekre mumunem lai. Yohanis giuswasi atiakie. Lemade gayus liakwo. Tela nare ribu nanggora nek bumak lo sutieo. Keske lemak bumak kwesti atiahnye. Kali ana lema soso bonyok bumatika ito tides. Mata hestun ma klosunam nekretiobo. Kuten ma inaka eras manos yula sogwe giorao. Odelia mua manorian wekre rosa wait salam ke tiodakun. Ode kuten mam lo suti aralia miaminti desikre ratsam ratsamohe. Kosa wasik salam ke tisirdakun. Teike desde.